Mitra Bisnis, mendekati akhir pemerintahan Presiden SBY, kian banyak kebijakan strategis yang dibuat. Salah satunya adalah mengeluarkan sistem pengupahan buruh yang baru lewat rancangan peraturan pemerintah RPP tentang pengupahan. Penetapan upah buruh akan dilakukan setiap 2 tahun, bukan lagi setiap akhir tahun seperti yang berlaku saat ini. Selain itu, penetapan upah buruh juga wajib mempertimbangkan produktivitas para buruh serta kinerja perusahaan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Sebenarnya yang pertama, tentu saja kalau ini bisa terjadi, ya tentu saya sih senang saja bahwa itu betul-betul pemerintah sudah concern untuk yang namanya industri-industri yang industri padat karya ini. Karena ini yang paling menderita sekarang, yang paling makin hari makin mengurangi pegawainya di dalam menghadapi daripada persaingan dari luar negeri ini. Ya, karena market dalam negeri juga lama-lama sudah dikuasai oleh barang-barang asing ini ya. Jadi kalau ini bisa dibikin, membuat pengusaha-pengusaha yang pada karya, usaha-usaha kecil kita ini betul-betul bisa terbantu dengan cara-cara begini sehingga kita tidak mesti berkelahi tiap-tiap tahun. Saya rasa tentu ini menambah gairah daripada usaha-usaha padat karya itu untuk berinvestasi kembali di tahun-tahun yang akan datang. Tapi kemungkinan bisa dan tidak bisa dalam waktu 3 bulan ini kok saya lebih pesimistik itu bisa terjadi atau cuma cara-cara membuat kita berjanji-janji lagi, membuat kita senang-senang sementara, tapi tidak akan ada juga itu putusan itu. Nah, misalnya peraturan pemerintah itu berhasil disahkan dalam waktu dekat ini, apakah nantinya akan bisa dirubah oleh pemerintahan selanjutnya? Bisa saja, itu tergantung presiden. Ini kan RPP, RPP bisa diganti oleh presiden manapun. Apalagi kalau Prabowo yang janji dengan janji-janji dia kepada kelompoknya Iqbal itu kan. Jadi saya pikir semua bisa saja. Tapi kalau Jokowi, saya percaya dia akan harga itu dan dia akan menambah dan memperbaiki yang lebih jauh lagi, saya rasa. Tapi kan ini saya katakan sekali lagi, kita tunggu aja lah, jangan berharap terlalu banyak gitu. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.